ayat yang berikutnya pula masih lagi membicarakan berkenaan dengan Bani Israel. Itu ayatnya dalam surah Al-Baqarah 47 dan 48. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya Bani Israel, izkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'ala al-'alamin. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ونقصدنا بني إسرائيل إنكم نعمتك يوم تلاك ونبرحك لتقدمهم كان إنكم نقبل وأرسلنا أقول لهم لديه كان سمو وتجد لهم dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun. Itu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripada, dan tidaklah mereka akan ditolong. Di dua ayat ini kita dapati masih lagi berkenaan dengan Bani Israel. Dan Bani Israel, Israel kita katakan nama kepada Yaakob. Yaakob namanya ataupun lafaznya sebenarnya adalah Israel. Bani Israel adalah anak-anak Israel, anak-anak Yaakob alaihissalam. Kemudian Allah SWT mengatakan, wahai Bani Israel, ingatlah ni'matku. Jadi Allah SWT perintahkan Bani Israel secara khusus untuk mengingati nikmat Allah SWT dan lawan daripada nikmat, melupakan nikmat Allah SWT. Dan nikmat, kalau kita lihat lafaz ini, singular satu saja nikmat. Jamaknya atau banyaknya adalah ni'am. Jadi adakah satu nikmat saja diberikan kepada Bani Israel? Jawabnya tidak. Nikmat iaitu dalam bentuk satu ini boleh juga bermakna banyak bagaimana di dalam ayat Allah SWT yang lain, seperti dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, satu nikmat kamu tidak akan dapat mengiranya. Tapi maknanya bukannya satu, banyak. Jadi lafaz tu satu boleh bermakna banyak. Begitu juga di sini maksud nikmat adalah nikmat-nikmat ni'am. Ingatlah nikmat-nikmatku kepada kamu, allati an'amtu 'alaikum, yang aku telah nikmatkan, anugerahkan kepadamu. Jadi nikmat-nikmat yang Bani Israel dapat yang banyak itu adalah punya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan suruh nikmat-nikmat ini perlu ingat, dan sebenarnya dia suruh ingat siapa yang telah memberikan nikmat tersebut. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan sesungguhnya aku telah memuliakan kamu atas segala umat, 'alal 'alamin, atas sekalian umat. Macam alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, rabbil 'alamin, alam semua alam. Jadi di sini seolah-olah faddaltukum 'alal 'alamin, aku telah muliakan kamu atas semua alam, atas semua umat. Tetapi itu bukan yang dimaksudkan. Mereka memang telah dilebihkan oleh Allah SWT, tapi bukan atas semua umat, sebelum umat mereka dan selepas mereka. Tidak. Yang mereka telah dilebihkan adalah pada zaman mereka saja, pada zaman mereka saja. Bukan sebelum, bukan sesudah. Sebelum Bani Israel siapa ya? Kaum Nabi Ibrahim termasuk rasulnya Nabi Ibrahim. Adakah mereka afdal daripada Ibrahim AS? Jawabnya tidak. Nabi Ibrahim itu sumpah apa? Nabi-Nabi lebih afdal daripada Bani Israel, anaknya Yaakob, anak-anaknya Yaakob. Begitu juga mereka tidak lebih afdal daripada umat Muhammad SAW. Sebab umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Ada dalil tak? Tak punya ada. Surah Ali Imran kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kamu ini adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Nas lagi umum, maknanya zaman mereka dan sebelum mereka dan selepas mereka, umat Muhammad sebaik-baik umat, khaira ummat. Kemudian di dalam kata-kata Allah melebihkan mereka atas dan umat pada zaman mereka, ia juga kerana sesuatu sebab, bukan kerana bangsa mereka, bukan kerana darah mereka ataupun bahasa mereka, tetapi kerana apa yang ada pada mereka, sifat yang baik yang ada pada mereka. Yang paling penting sekali iaitu mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka lah orang yang beriman kat dalam dunia ketika itu. Dan Allah SWT telah memuliakan apa juga bangsa, kaum, jika mereka beriman. Sebab itu selepas ayat yang mengatakan kita ni ataupun sahabat dan umat Muhammad SAW sebagai umat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kemudian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sebab kamu ta'muruna bil ma'ruf, kamu suruh orang buat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu larang orang berbuat kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan dalam waktu yang sama kamu beriman kepada Allah SWT. Iman datang dulu baru datang yang lain, kat situ diakhirkan. Maknanya dalam keadaan kamu beriman kepada Allah SWT, sebab itu kamu khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian kata Allah SWT selepas itu, walau amana ahlul kitab lakana khairan lakum. Walau amana ahlul kitab, kalau ahlul kitab beriman macam kamu, lakana khairan lakum, tentu mereka dapat kebaikan. Nanti mereka ada yang beriman, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, kebanyakan mereka tak beriman fasik. Jadi maknanya mereka yang dalam ayat ini, ingatlah nikmat aku yang kuberikan kepada kamu wahai Bani Israel, yang kami telah lebihkan kamu atas umat-umat yang lain pada zaman kamu, sebab kamu beriman. Sebab kamu beriman. Jadi bila mereka dah tak beriman lagi, apa jadi pada mereka? Mereka bukan sebaik-baik umat, dikalahkan oleh umat-umat lain, bahkan dihina orang Yahudi. Bani Israel termasuk Yahudi, termasuk Nasara, bukan Yahudi je, termasuk Nasara, semuanya apa ni daripada Bani Israel. Jadi sebab itu ulama mengatakan, oleh kerana Bani Israel ni beriman, lalu mereka diberikan pertolongan dan kemuliaan, dan mereka lah yang berhak mewarisi dunia ni, termasuk dunia diberkahi oleh Allah SWT, iaitu Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang disucikan, itu Baitul Maqdis. Sebab itu mereka berhak masuk dan menghuni ataupun mendiami Baitul Maqdis. Itu pada zaman mereka. Sebab itu kata Nabi Musa AS, ya qawmin khulul Ardul Muqaddasah tazaki kataballahu lakum, wahai kaum aku, masuklah kamu di dalam bumi yang disucikan, yang Allah SWT telah tuliskan untuk kamu. Maka Allah telah tuliskan, pasal mereka beriman, mereka sebagai umat ketika itu, dan mereka memang duduk di situ. Tetapi apa yang berlaku, mereka tidak beriman selepas itu, mereka kufur, ada yang fasik dan sebagainya, lalu mereka dikeluarkan daripada bumi Palestin. Jadi kalau orang Yahudi kata, kami ni tengok dalam Quran kata kita ni adalah sebagai umat, kami lah yang patut duduk kat dalam negeri Palestin, Baitul Maqdis, dia cakap tu kita dulu. Kita dulu. Dan dia ada sebab, sebab kamu beriman, sekarang tidak. Sebab Allah SWT telah berfirman banyak kali berkenaan dengan siapa yang berhak memiliki Baitul Maqdis ini. Allah kata, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Kata Nabi Musa apa? Kepada kaum dia, sesungguhnya bumi ini lillah, kepunyaan Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadihi, dia akan mewariskannya kepada siapa yang dia suka daripada hamba-hambanya. Wal'aqibatu, dan akibat yang baik, ganjaran yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Sifat itu mereka dapat. Walakad kata Nabi Zaburi annal arda yarithuha ibadiyya salihun. Ketika kita telah tulis dalam Al-Zabur bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang salihin. Jadi sebab itu selepas Bani Israel yang paling berhak untuk bumi Palestin ini, Baitul Maqdis ini adalah orang-orang mereka. Sebab itu sahabat dapat masuk. Mereka dapat masuk. Lama mereka dapat masuk. Dan mereka dulu itu pasal mereka pula sekarang yang paling berhak, mereka sebaik-baik umat. Jadi ini masalah bukan masalah bangsa, tanah dia. Jadi kita jadikan kita itu hak dia, kita jadikan tak ada. Sebab itu kata ulama seperti Syekh Sayyidina Rahimahullah, selagi orang-orang Islam dekat tanah Arab itu nak dapatkan tanah Palestin ini atas nama Arab, nak bersatu atas nama Arab, urubah, mereka sekali-kali tidak akan dapat menawarinya, tidak akan dapat masuk, tak dapat menang. Mereka hanya dapat masuk dengan nama Islam saja. Islam. Lagi pula sekarang ada ulama kata kita berang bukan pasal agama lah, kita berang pasal tanah. Lagi teruk, itu terburuk-buruk peperangan hati kata. Itu jahil lah, bukan jihad. Jadi hanya dengan nama Islam saja mereka boleh masuk. Bila tu Allahuakbar. Kalau tak, sekarang akan datang dan kita yakin bahawa akhir nanti pada hari kiamat, sebelum hari kiamat antara tanda-tanda akan terjadi hari kiamat, bahawa akan berlaku peperangan antara Bani Israel, antara orang Yahudi dengan orang-orang Islam ini telah terangkan dimana. Dan saya katakan bahawa kata Allah SWT akan berperang antara Yahudi dan orang-orang Islam muslim pun. Ini bukan orang-orang. Bukan orang-orang. Orang-orang. Kemudian akan berkata hajar wa syajar, batu ke ataupun pohon ke. Dia kata ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai si Muslim, wahai hamba Allah. Nak dia panggil apa? Pakai nama Islam, bukan wahai Arab. Ada Yahudi pun, ni orang Yahudi belakangku ni, patul tu, maka bunuhlah dia. Bila dah Islam, Allah tolong, batu pun tolong, pohon pun tolong. Jadi ini kita katakan wa an fadhal tukum ala alamin, dan aku telah muliakan kamu atas umat-umat lain disebabkan keimanan, disebabkan Islam. Bila tidak ada dia, jadilah dina-dina. Sama macam kita lah orang Islam sekarang. Bila kita dah tak buat amal ma'ruf, tak ada naik mungkar, iman pada Allah SWT pun dah tak betul, gaduh antara satu dengan yang lain, kita apa pun kita dapat. Bila kita kuat, bila kita beriman, kuat beriman, baru kita dapat tenangan. Dan al-alamin maknanya semua alam sebenarnya, asal makna dia. Yakni kalau dia alam apa, alam manusia, alam manusia kena tafsir kami, alam haiwan, alam haiwan, alam jin dan sebagainya tu asalnya. Tapi kalau dekat sini mungkin kita putuskan di kalangan alam manusia, umat-umat manusia saja. Kerana alam haiwan saja pelik, eh? Kita jangankan haiwan macam itu saja, dia hidup, dia tak ada akal, dia tak ada fikiran, dia tak ada perasaan dan sebagainya. Kita dimakan, kalau dia makan, lepas tu dia mati, dia mati. Kita tak tahu bahawa dia boleh cakap. Dia boleh cakap tak? Boleh? Dia boleh cakap. Dia ada bahasa lain, jenis haiwan lain, lain bahasa dia. Kita dia yang tak dengar dan tak faham. Burung pun ada yang boleh cakap. Semua yang kecil itu boleh cakap. Tapi kalau awak diberikan kefahaman macam Nabi Sulaiman, macam Nabi Daud AS, maka awak boleh faham. Boleh dengar itu dan boleh boleh faham. Itu alam haiwan. Belum cakap pasal lain-lain lagi. Dan Allah SWT adalah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tapi di sini wa ani fardhal tukum ala alamin, bukanlah sampai alam malaikat ke alam jin dan haiwan dan sebagainya. Maksudnya adalah umat-umat. Dan segala umat. Kemudian kata Allah SWT, wajib Israel, wataku yang mana tadi nafsu nafsin caya dan takutlah kamu hari di mana tidak dapat satu jiwa itu menyelamatkan, membela jiwa yang lain, sedikit pun cairan, sedikit pun tak boleh untuk menafikan apa jenis pertolongan pada hari kiamat. Kamu Bani Israel, takutlah pada hari tersebut, hari yang tak boleh ada orang bela antara satu dengan lain. Nabi kamu tak boleh bela kamu, bapa kamu tak boleh bela kamu, anak tak boleh bela bapa, ketua dan sebagainya tak boleh bela sesiapa pun, sikit pun tak boleh, semuanya masing-masing. La tazi nafsun an nafsin syai'a, bela ataupun bayar apa ni, bayar dengan sesuatu, semuanya tak boleh. Wala yuqbalu minha syafa'atun, dan pada hari itu tidak diterima satu syafa'at pun. Hari kiamat tak diterima syafa'at. Tapi syafa'at yang macam mana? Takkan tak ada syafa'at langsung hari kiamat? Ini antara ayat-ayat yang seolah-olah zahirnya ada berlawanan. Mungkin ayat ataupun orang boleh kata mutasyabihat. Kalau dia ingin baca ayat ini, ingatkan ini macam menunjukkan syafaat itu tak ada pada hari kiamat. Ini jawabnya, syafaat ini ialah syafaat al-mansiyah, syafaat yang dinafikan. Kita tahu syafaat itu ada dua macam. Satu syafaat musbitah, syafaat yang ditetapkan, satu syafaat nanti yang dinafikan. Syafaat yang ini adalah syafaat yang dinafikan, iaitu syafaat daripada orang-orang yang tidak diizinkan Allah SWT. Yang kedua, syafaat orang-orang yang tak dapat reda daripada Allah SWT. Dan orang-orang ini tentu sekali orang-orang kafir. Maksudnya tak boleh syafaatkan satu dengan yang lain. Itu adalah syafaat yang ditolak. Tetapi misalnya ada syafaat yang ditetapkan, bolehkan, iaitu Allah SWT izinkan dia untuk bersyafaat atau memberi syafaat, dan Allah SWT reda dia memberi syafaat. Sebagainya dalam firman Allah SWT dalam ayat surah Al-Kursi, ayat Al-Kursi, man alladhi yasma'u indahu illa bi'izni, siapakah dapat beri syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Dan dalam surah Taha, wala yasma'u wala yasma'u illa liman irtada, tidaklah yang dapat beri syafaat melainkan yang telah diredai. Jadi itu dua yang dapat syafaat. Yang ini dimaksudkan ini adalah orang-orang yang tak beriman. Wala yasma'u illa syafaat itu syafaat ada. Malaikat tu boleh syafaat dengan izin Allah. Nabi-Nabi tentu sekali, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga orang-orang yang diizinkan oleh Allah SWT daripada Abiyah. Nah, waladu khadu minha adil, dan pada hari itu takutlah pada hari itu yang tidak akan diambil daripadanya atau diterima daripadanya adilun sebutan. Adilun ni ganti. Maksudnya orang nak selamatkan diri daripada azab tu, maka ada orang datang, jangan azab dia, azab aku. Jangan hukum dia, hukum aku. Dekat dunia boleh, dekat dunia mungkin boleh. Macam kisah Nabi Yusuf, kan ada? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam, apabila dia dah jadi menteri, menteri kewangan, adik-beradiknya datang nak minta makanan. Ya, minta makanan pasal dah kemarau, dah lama dah kemarau sampai 7 tahun. Tapi sebelum itu 7 tahun bagus, mewah dan sebagainya. Dan oleh kerana Yusuf AS dapat takdir dan mimpi raja, dia beri nasihat apa? Suruh dia 7 tahun yang mewah dan subur ni jangan makan semua, jangan jual semua, tapi simpan, stop. Simpan 7 tahun punya simpanan banyak, pasal ni bukan untuk 1 tahun, untuk 7 tahun akan-akan ada kemarau. Jadi bila datang kemarau lepas 7 tahun, semua lagi keliling mesir, semuanya terkena dan tukar. Mereka mesir, sedap saja, tak ada apa-apa. Maka ada lebih lagi, dan orang pun datang ke mesir untuk apa? untuk minta tolong. Datanglah di belakangnya Nabi Yusuf yang dulunya dah campak dengan Nabi Yusuf kat dalam penjara. Jadi apa Nabi Yusuf buat? Dia letakkan, dia suruh orang-orang dia letakkan apa ni, bekas minuman ke apa ke ya, diraja di sana. Bagaimana pun tinggal dihilangkan apa benda bekas diraja hilang ke apa ni, masukkan dalam bagnya ke mana-mana salah satu daripada apa ni adik beradik tu. Tapi dia pilih siapa adik beradik ya? Itu Benjamin. Benjamin yang tak memak dengan dia. Jadi orang pun mulalah buka apa ni macam terpetik dan sebagainya, apa ni bekas diraja tu hilang. Mereka mula cari. Tapi mereka tak cari dekat orang-orang dekat Benjamin ni baik dulu. Dan ke apa ke kan? Dia cari dekat adik-adik ni semua. Tak jumpa, tak jumpa, tak jumpa, tak jumpa. Akhir sekali jumpa dekat adiknya tu. Jadi adik tu kena tahan lah. Jadi mereka kata apa? Fakul ahadana makana. Wahai apa ni menteri, ambillah salah satu daripada kami, gantinya. Nak ganti dia. Jadi kat dunia dulu boleh. Orang lain yang buat, orang lain boleh tawarkan diri dia sebagai tebusan. Tapi Nabi Yusuf tak nak kan. Dia kata, oh itu dekat kita punya ni mudah-mudahan tak boleh. Siapa yang beli dia yang kena. Dia kena juga lah. Maksudnya ada di sana boleh tebus menebus. Kalau di dunia mungkin boleh. Tapi hari kiamat Allah kata tak boleh. Jadi Nabi Yusuf takut daripada hari tersebut. Ingatlah nikmat aku semua kepada atasnya. Wala yukhadu minha adlun wala hum yunsarun. Dan tidaklah mereka ditolong. Jadi apa lagi yang tak ada daripada hari tersebut? Tak dapat apa-apa pertolongan. Ini kita dapati daripada ayat ini bahawa ada tiga saja perkara yang boleh selamatkan seseorang itu pada hari kiamat. Itu mungkin pertama syafaat apa ni al al mana bela pembelaan takzi. Yang kedua syafaat wala tajinan ala tijaan betul tu yang dia tu pertama, kemudian syafaat, kemudian tebusan yang akhir sekali pertolongan. Hanya satu daripada empat perkara ini, dan empat-empat perkara ini tertolak, tak dapat pada hari kiamat. Jadi tak dapat satu orang pun tolong satu orang yang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Saffat, ma'alakum la tanasarun balhumul yawma mustaslimun. Hari kiamat dipanggil orang-orang kafir ini, kenapa kamu hari ini la tanasarun, tidak tolong-menolong antara satu dengan lain macam dulu-dulu kat dunia. Kita kata Allah SWT, balhumul yawma mustaslimun, bahkan mereka pada hari ini mustaslimun, menyerah diri dan tak ada tolong-menolong. Jadi tak ada salah satu daripada empat perkara ini, maka hendaklah kamu takut pada hari tersebut. Pada hari ini, maka kamu boleh buat sesuatu lagi. Wahai Bani Israel, sifat ini untuk Bani Israel, tetapi dia umum, lafaznya umum. Untuk siapa saja yang baca ayat-ayat ini atau sampai padanya ayat-ayat ini ya. Antara nikmat Allah SWT untuk kita tambah sedikit yang diberikan kepada Bani Israel ada terdapat di dalam surah Al-Ma'idah, wa qala Musa li qaumihi qulu ni'matallahi 'alaykum in ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ingatlah apabila Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah kamu pada nikmat-nikmat Allah atas kamu ketika Allah jadikan kamu anbiya, jadi daripada golongan Bani Israel nabi-nabi. Dan nikmat nabi-nabi ini maknanya kamu dapat ilmu, sebab dapat wahyu, risalah. kamu dapat petunjuk. Wa ja'alakum muluka, dan kamu dijadikan daripada kamu raja-raja. Jadi mereka dapat kuasa. Itu nikmat besar untuk Bani Israel. Orang lain tak dapat. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan Allah telah berikan kepada kamu apa yang tidak diberikan kepada alamin yang lain, umat-umat yang lain. Banyak mereka dapat nikmat. Jadi mereka dapat nikmat ilmu, dapat nikmat harta kekuasaan. Jadi kata dapat hebat ilmu, dapat mahasa, kenalah ingat akan nikmat tersebut. Bagaimana dalam ayat ini disebut kuruk nikmat yang berarti an'am tu'alaikum. Kita baca sedikit pelajaran ataupun makna ayat 47-48 secara umum. Allah Ta'ala memanggil Bani Israel dan menyuruh agar mereka mengingat kembali nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada mereka, agar mereka mahu mensyukurinya dalam bentuk beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ulama tafsir mesti akan kaitkan dengan perkara ini. Kita tahu ingat nikmat Allah Ta'ala ni ingat saja, jadi syukur dengan lisan, tapi kemudian beramal dengan anggota badan dengan ketaatan. Itu makna nikmat, syukur. Tapi mereka akan kaitkan dalam tafsir, awak akan jumpa agar beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebab Bani Israel ni bukan Bani Israel dulu. Walaupun dia adalah Bani Israel dulu yang dapat nikmat ni semuanya, tapi yang mereka dah tak ada. Yang ada sekarang adalah Bani Israel yang baru, yang hidup di Madinah bersama Nabi SAW dan orang-orang Arab. Mereka ni adalah titik-titik Bani Israel. Mereka datang ke Madinah, sedangkan Madinah ni bukan negeri mereka. Negeri mereka bukan kat sini, mereka daripada Yaman. Mereka daripada peliharaan semuanya, ni bukan tempat orang. Tapi mereka datang sini sebab mereka dapat tahu dalam kitab-kitab mereka bahawa akan turun Nabi akhir zaman. Jadi mereka datang kat sini nak tunggu Nabi akhir zaman. Tapi bila Nabi dah keluar daripada Mekah datang kat Madinah ni, mereka kafirkan dia pula. Kenapa rubih? Kumpulkan dia. Padahal mereka kenal satu tifatnya ada kat dalam kitab mereka. Tanda macam kenabian dia semua mereka tahu. Mereka kenal Nabi SAW macam mereka kenal anak mereka sendiri. Ada orang tak kenal anak sendiri. Lepas tu kalau dah terbakar apa semuanya, macam nak jam panggil, panggil bapak ke, panggil mak ke, panggil anak ke dan sebagainya. Itu yang boleh kenal. Betul lah. Yang kita pun tak tahu, dia boleh tahu. Walaupun dia tak dalam sikit ke, itu ada tanda dan sebagainya. Mereka kenal Nabi Muhammad SAW lebih daripada mereka kenal ataupun seperti mereka kenal anak mereka. Tapi mereka tak nak beriman. Jadi ini, ayat-ayat seperti ini datang untuk dakwah mereka ajak beriman. Antaranya dengan mengingatkan mereka nikmat-nikmat yang mereka dapat. Mereka dapat sebenarnya ini pun yang mereka dapat. Jadi beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kesan natijah daripada ingat kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menerima agama kebenaran yang dibawanya, yakni Islam. Allah Ta'ala juga memperingatkan agar mereka waspada terhadap azab hari kiamat dengan beriman dan beramal soleh. Pada hari kiamat adalah hari yang sangat besar. Pada hari itu tak akan diterima suatu syafaat buat orang kafir, tidak ada sebutan maupun bantuan untuk menolak ciptaan dari seseorang pun. Kenapa kafir? Sebab mereka tak beriman pada Muhammad SAW. Walaupun mereka kata mereka beriman pada Nabi Musa AS dan kitab Taurat. Dan pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini, yang pertama, kewajipan kita untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan mensyukurinya dengan mengucap pujian kepada Allah Ta'ala dan taat beramal untuknya. Yang kedua, kewajiban menjaga diri dari azab yang terjadi pada hari kiamat dengan beriman dan beramal saleh. Di samping meninggalkan perbuatan syirik dan maksiat. Jadi umumnya semua maksiat yang paling besar, maksiat paling besar adalah syirik. Yang ketiga, penetapan bahwa syafaat pada hari kiamat tidak akan diberikan kepada orang yang kafir, dan pada hari itu tak akan diterima tebusan dalam bentuk apapun. Dan putus itu ada di bawah 162 berkenaan dengan tebusan firman Allah SWT, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِهْتَدَىٰ. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang diketetap dalam kekafirannya, wahum kufar, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Kalaulah dia ada emas yang sebanyak banyak pun, dia tidak akan selamatkan dirinya daripada hari kiamat. Jadi kalau dah kena hari kiamat masih belum taubat, tak boleh lari, tak boleh lari. Ini kalau tak kafir tak dapat syafaat. Yang dapat syafaat mungkin orang-orang yang buat dosa daripada kalangan orang yang beriman, mungkin dapat, mungkin dapat. Sebab Rasulullah SAW antara orang yang akan memberi syafaat, kata dalam hadis Ibn Hajar ada melihatkan Nabi, dan Nabi hukum, dan Nabi kamu ada dekat dengan sirat, surat titian tu, orang jalan ke atas sirat tu, siapa yang lepas masuk surga, siapa tak lepas masuk neraka. Antara Nabi kata apa, aku akan ada dekat dengan sirat, wa aku lu rabbi salim, rabbi salim, wahai Tuhan tu selamatkanlah, wahai Tuhan tu selamatkanlah. Siapa yang kena tu dapatlah selamatkan, lepas daripada titian tersebut masuk surga. Jadi tu ikhlaskan syafaat Rasulullah SAW secara khusus, lain daripada syafaat Al-Kubra, dan lain daripada itu adalah kalau Nabi SAW kata mereka bila salat jenazah, Nabi SAW kata Allah maafirlah warhamu dan sebagainya, bila dia salat dia minta ampun untuk mereka supaya dia minta mereka dirahmati, maknanya mereka tak akan, tak akan mati lagi berdosa dan tak akan diazab, maknanya mereka akan selamat daripada api neraka kalau Nabi SAW doakan untuk mereka. Bagaimana dalam satu hadis ini kadang berdoakan untuk Abu Salama, Allah maafkan dia Abu Salama, wajal darajatahu fi mahdihin, wa Allah ampunkanlah Abu Salama dan letakkan darajatnya dalam orang-orang mahdihin yang diberi petunjuk. Jadi kalau Allah nak letakkan dalam doa macam itu, dia antara orang yang dapat syafaat kata ulama. Pembahasan tentang syafaat Nabi SAW. Kita belum teruskan, ada apa persoalan? Yang akan walakajdi nafsun an nafsin tajdi, yang itu tu yang yang dapat membela, membela belaan. Sebenarnya dia pun juga yang ketiga perkara itu mencarakan, menerangkan pembelaan. Dari pembelaan itu termasuk dalam tujuh perkara itu. Kalau nak cakap tujuh tak pun nak cakap tu, dalam empat perkara. Tahun itu saya cakap orang baca. siapa yang umat, siapa umat tu kita berangkati lah. Kata orang-orang tu kaumun jabbarun, inna fiya kauman jabbarin, kaum yang apa ni, yang hebat, yang garang dan sebagainya. Yang sebenarnya tak tahu pula, mungkin pernah daripada Iraq, katanya daripada Iraq, daripada apa ni, Babylon, yang dah masuk kat situ. Kau boleh jadi sebelah sana. Mereka mempunyai hati yang berterang bagaimana mau berita dan kenapa dalam Baitul Maqdis itu itu ambil juga kenapa selama idah lah, selama idah. Bahkan satu lelaki pun dia kata yang apa dia apa ni kita masuk juga pada rajinah dua lelaki ya. Qala rajulan min alladhina an'ama Allahu 'alayhim adkhulu 'alayhim al-bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Jadi lelaki Allah berikan nikmat atasnya dan dia kata masuk aja kat pintu mereka. Kalau kamu masuk, kamu mesti akan menang. Wa ala bari fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakal kepada Allah dikabulkan beriman. Tapi yang lain kata apa? Kamu pergi lah Islam anta wa rabbuka faqatila. Kau pergi dengan Tuhan kau, kau pergi perang. Inna ahulal qa'idun. Kami kat sini duduk je, kami tak nak pergi. Nabi ajak dia tak nak pergi. Apa kata, apa balasannya? Tak dapat masuk lah. 40 tahun ni sesat kat dalam kuasa. Orang nak pergi situ tak dapat masuk. Itu balasan 40 tahun eh. Jadi memang kita Bani Israel tu kita akan banyak lagi. Cuma akhirnya mereka dapat masuk. Akhirnya mereka dapat masuk. Lepas 40 tahun tu baru mereka dapat masuk. Kita teruskan. Ayat 49 hingga 53. Firman Allah SWT, wa inna jaynakum min ahli fir'auna tumunakum su'al azab tudabbiquna bada'akum wa yastabiuna nisa'akum fa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adheem fa istarqna bikum al-bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun wa idha'adna musa arba'ina laylatan thumma attakhadhtum al-'ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma 'athawna 'ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun wa idh aatayna musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-berat. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Rabbmu. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami berjanji pada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam lalu kamu menjadikan anak lembu sembahanmu sepeninggalnya dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahanmu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami berikan kepada Musa kitab yakni Taurat dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kau mendapat petunjuk. Jadi ini ayat yang berikutnya masih lagi berkenaan dengan Bani Israel. Banyak betul nak ingatkan Bani Israel. Satu memang tak cukup. Banyak pun tak cukup juga eh. Tak ingat-ingat juga. Jadi kata Allah SWT dalam ayat-ayat ini, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Kami selamatkan kamu daripada Fir'aun. Fir'aun min ahli Fir'aun. Daripada ahli Fir'aun. Asalnya ahli untuk keluarga eh. keluarga Fir'aun, tapi boleh dimaksudkan siapa yang kelilingnya, siapa yang mengikut Fir'aun ataupun menjadi hamba Fir'aun. Itu maknanya Al. Mereka ni diselamatkan, jadi mereka ni bagi sekali diselamatkan oleh Fir'aun yang jatuhmu lakum, yang menjaga kamu. Asal mana sawm ni ra'i, ra'ah. Jadi ra'i ni ataupun ra'i kan, maknanya apa? Menjaga lah, memelihara kamu. Macam kamu rakyat, dia jaga kamu. Tapi dia menjaga apa? Dengan tu al-azab. Dia jaga kamu tak habis-habis dengan azab-azab yang pedih. Kemudian diterangkan apa azab tu. Yuzab sifu na'adana akum, dia menyembelih anak-anak mu yang laki-laki. Wayastahyun nisa'akum, dan dia membiarkan hidup. Yastahyun, dia biarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dalam ayat ini dikatakan yastahyun disembelihkan. Sebenarnya yasbahun dah cukup. Yasbahun pun dah kita sembelih. Yastahyun maknanya sembelih-sembelih lah. Banyak sangat mubalaghah. Betul-betul punya sendiri anak-anak lelaki dari Israel. Kalau sendiri dah kira azab yang hebat, yang pedih, ini pula disendiri-sendiri. Tetapi di dalam ayat lain, dalam surah Al-Ahqaf, dikata yufattinu na'abna'akum, mereka yufattin, mereka bunuh-bunuh anak-anak lelaki kamu. Jadi mana kata betul yufattinu na'abna'akum? Mungkin ini menafsirkan yang itu, itu menafsirkan yang ini. Ataupun ada yang kena sembelih, ada yang tak kena sembelih tapi kena bunuh. Dua boleh. Dan dalam surah Ibrahim, yasumunakum tu al-azabi wa yudabbihuna abna'akum, dan mereka mengazab kamu dengan azab yang pedih, dan ada dan kat sini, dan menyembelih anak-anak lelaki kamu. Dekat sini tak ada dan. Kalau tak ada dan, maknanya dia menerangkan yang sebelum itu. Kalau ada dan ni, maknanya apa yang sebelum dan dan selepas dan ni lain. Ulama kata ada yang kena azab, ada yang kena sembelih, ada yang kalau campur lagi dengan surah Arab, ada yang kena, yang kena bunuh. Ini baru apa ni, mengambil semua ayat-ayat ini. Kalau dalam ayat ni semua apa? Semua bersembelih saja. Tak ada pula yang kena azab. Semua kena sembelih. Maknanya azab, azab tu adalah menyembelih. Yang penting di sini adalah bahawa mereka diselamatkan daripada Fir'aun, putus-putunya yang ikut taat dengan Fir'aun ni semuanya. Kerana mereka selalu di azab dengan pelbagai azab, antaranya mereka disembelih dan dibunuh. Bukan itu saja, wayah taklu wanita aku. Lepas tu yang tinggal wanita-wanita yang lemah ni, mereka biarkan hidup. Itu seburuk-buruknya azab. Kalau habis semuanya tak perlu tidak, masih pula lagi ada daripada bangsa ya, dari kalangan yang lemah tu perempuan jadi hamba. Habislah kaum tu akan jadi jadi gila. Bila tak ada lagi, tak ada yang nak lawan, jadi mereka mereka terus menerus kena. Itu teknik Fir'aun kan? Dia betul-betul marah diri dia. Bani Israel dia betul-betul azab. Wafizalikum, kata Allah SWT. Ingat tu, wafizalikum, dan untuk yang demikian, pada demikian balak. Balak ni cubaan-cubaan. Balak ni cubaan-cubaan. Balak ni boleh ada dua macam. Satu yang tak baik, satu yang baik. Dulu balak, yang ini yang tak baik lah. Bila dikum bala'un nirlof dikum azim. Tapi Allah kata apa? Ini balak keluar daripada Tuhan kamu. Maknanya Allah sengaja, Allah biarkan benda itu berlaku supaya diuji kamu daripada Tuhan kamu. Dan dia adalah cobaan yang azim. Azim itu sifat kepada balak, cobaan-cobaan yang besar daripada Allah kamu. Tentulah masalah disebab nak uji Bani Israel dengan Fir'aun ini, dengan azab yang Fir'aun berikan ini. Kerana mereka sendiri yang perlu kepada azab-azab ini baru ingat. Karena mereka banyak sangat fasik bagaimana dalam ayat Quran yang lain, dan tak tahu mereka sebagai ini. Banyak mereka lakukan, jadi mereka kena mungkin. Jadi dalam ayat ini kita dapati bahawa Allah SWT Tuhan, jadi dia berhak untuk lakukan apa saja yang baik dan juga yang tak baik pada kita. Jadi wa'idzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Adapun Fir'aun adalah nama gelaran kepada raja pada zaman dahulu. Jadi nanti di Mesir, semua raja dipanggil Fir'aun. Semua raja dipanggil Fir'aun. Jadi Fir'aun yang ini, Fir'aun pada zaman Bani Israel, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Sebelum itu pun ada Fir'aun, selepas itu pun ada Fir'aun banyak. Ada yang kat film itu Fir'aun yang satu. Allahu a'lam, mana kita tahu? Mesti ke Fir'aun yang Nabi Musa, mana pula mesti, tak ada dalil pun. Jadi itu kita tak nak cakap. Memang bukan dia Fir'aun Nabi, Nabi Musa bukan dia. Nabi Musa, dia Fir'aun dah tenggelam. Dah tenggelam. Baiklah. Kemudian yang dibunuh ni ataupun kisah dibunuh ni anak-anak Bani Israel yang lelaki ni, bila dia berlaku? Selepas Nabi Musa jadi Nabi ya? Ataupun sebelum? Sebelum. Ada cerita dia bahawa Fir'aun, Fir'aun Nabi Musa ni, dia mimpi. Dia mimpi dia nampak api datang dari Baitul Maqdis. Kemudian api tu datang kat Mesir, bakar semua rumah-rumah, rumah-rumah orang-orang Siti, orang-orang Fir'aun, melainkan orang-orang Bani Israel. Jadi kita tahu lah, ni maknanya apa? Akan datang daripada orang Bani Israel ni yang akan hancurkan, rumpuhkan kekuasaan itu, pemerintahan itu. Jadi apa dia buat? Pemerintah akan betul dibunuh. Itu kata sebagian ulama. Itu masuk ke tidak? Masuk. Tapi cikgu ni kata tidak. Tidak. Dia ada beberapa dalil. Dia kata pertama, itu satu dalil untuk mereka, kisah ni. Yang kedua, ada lagi satu daripada ayat Al-Quran bahawa apabila Nabi Musa datang dengan dakwah, Bani Israel ni kata, dan mereka kena gini, kena gitu, kena kena macam-macam cubaan. Kata mereka, qalu uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana. Wahai Musa, kami ni asyik di usia, kami disusahkan, dianaya daripada sebelum kamu datang, dan lepas kamu datang kami mati lagi kena anaya. Jadi maknanya dalil ni untuk mereka mengatakan bahawa anaknya tu yang sebelum tu yang dibunuh anak-anak lelaki mereka. Jadi kita ada mereka tu dalil. Tapi kata Syekh Uzzamin, itu masih belum lagi tepat, masih belum lagi apa? Jelas. Dalil yang jelas ada dalam Al-Quran, itu dalam surah Al-Ghafir, Hamim Ghafir. Bahawa Nabi Musa, Allah SWT utuskan, walaqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila Fir'aun wa Haman faqalu sahirun kazzab. Falamma ja'ahum bilhaqq min 'indina qalu qutlu abna'a alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wa ma kaydu al-kafirina illa fi dhalal. Sesungguhnya kami telah utuskan Musa dengan ayat-ayat kami, wasultanin mubin, dan mukjizat yang nyata kepada Fir'aun dan Haman. Bila Fir'aun dan Haman faqalu sahirun kazzab, tapi mereka kata sebenarnya tukang sihir yang pendusta. Falamma ja'ahum bilhaqqi min 'indina, apabila Musa datang dengan hak daripada sisi kami, mereka kata apa? Uqtulu abna'alladina amanu ma'ahu, bunuhlah. Ha, nampak? Aku dia datang dengan hak daripada sisi kami, bunuhlah abna'alladina amanu ma'ahu. Anak, bunuhlah anak-anak lelaki daripada orang-orang yang beriman bersamanya. Wasahyu wanita ahok dan biarkan wanita-wanita yang hidup. Tapi kata Allah bahawa maksa yang berjalan ini ayolah sebagai tidaklah maka tipu daya orang-orang kafir ini melainkan dalam kesesatan dalam kesesatan. Jadi itu dari Syekh ini mengatakan bahawa waktu berlakunya azab ni aku bila buka telah ditutupkan, bukan sebelumnya. Bukan sebelumnya. Dia kerana dia direct. Apabila dia datang dengan ayat kami, dia kata bunuh. Jadi sebelum tu belum. Kemudian ayat yang surah Araf, kami telah dia anaknya. Anaknya tak semestinya kena kena bunuh sebelum. Kita itu belum tahu betul, belum tahu. Kita pun tak tahu yang kita yang apa ni mimpi dan sebagainya. Kemudian wa'id faratna bikumul bahra. Ingatlah wahai Bani Israel, apabila kami belah untuk kamu laut. Wa'id faratna bikumul bahra, kami belahkan laut untuk kamu. Dan kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Dia tak sebut Fir'aun, dia sebut ala Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Fir'aun tak masuk ke? Fir'aun betulkan dia masuk. Wa'adzabna ala Fir'aun wa'antum tanzurun. Kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu melihat, menyaksikan. Itu nikmat yang amat besar. Yang ini Allah SWT selamatkan daripada musuh yang dah belak, yang beri azab yang macam-macam. Begitu lama dijadikan hamba, lepas tu Allah SWT dapatkan dia kalah, dia jatuh di hadapan kita. Itu adalah sebesar-besar nikmat. Sebab tu antara nikmat Allah SWT berikan adalah lihat musuh tu kalah dengan tangan kita. Kalau kalah dengan sebab-sebab dia tu, macam tak rasa kan? Kalau dia kalah dengan sebab-sebab ataupun dengan sebab kita atau kita nampak, itu lebih. Kata dalam surah Al-Anfal, Qatiluhum mu'adzibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yamsurkum alaihim wa yashfi sudura qaumil mu'minin. Bunuhlah, perangilah mereka, orang-orang musyrikin. Akan Allah akan azab azibhumullahu bi'aydikum, Allah azab mereka dengan tangan kamu. Dan Allah akan bina mereka. Wa yansurkum alaih, Allah akan tolong kamu atas mereka. Lepas tu untuk apa? Wa yashfi sudura qaumil mu'minin. Kenapa Allah tak nak Allah yang hapuskan mereka? Kenapa nak pakai dengan tangan orang-orang beriman? Supaya yashfi sudura qaumil mu'minin. Siapa yashfi ni? Bukan bagi ubat. Yashfi dekat sini maknanya macam rasa apa tu, puas dapat salat, rasa puas dapat menang. Tasyakki nama tu. Sebab tu siapa yang tuduh orang lain berzina tak ada saksi, berkata dia pelacur ke dan sebagainya, nak berbila okay. Bolehkah hakim sebat terus 80 kali? Kau ber 80 kali sebat kan? Dia tak boleh terus sebat. Tanya dulu kepada waris orang yang dituduh tu, yang dikazaf tu. Tanya anak dia. Kalau anak dia sudah lepaskan, kalau ada dua anak, satu lepas satu tak, macam mana nak taruh? Lepas. Sebab apa? Ini adalah hak kepada warisnya. Kali ini hak maruah. Dan kenapa kena tanya mereka? Kenapa kalau mereka yang azab baru azab? Sebab ni untuk lepaskan mereka punya apa? Dia punya maruah nak lepaskan juga. Dia punya yashfi sudura qaumil mu'minin. Sebab tu lama akan kita dapati dalam kitab-kitab fikih, di hikmah daripada disyariatkan hukuman hudud qadar ni adalah tasyafi. Tasyafi ni maknanya macam tadi kita sebutkan. Jadi di sini juga dihapuskan untuk Fir'aun, simbol raja yang zalim. mana-mana pun raja kat mana-mana pun yang ada sama sifat dia macam Fir'aun, dia orang pun Fir'aun juga. Tapi tu tak boleh cakap dengan dia Fir'aun lah, itu dah salah kan. Jadi kalau orang Islam nak Fir'aun kafir, orang pun sekali Fir'aun macam orang kafir saja. Tapi kalau untuk mengingatkan, jangan jadi macam itu boleh juga. Maksudnya ada sifat-sifat yang tak dengan sifat orang, yang azab orang-orang yang lawan dia. Siapa lawan dia, dia jadi nantul. Jadi Allah SWT belahkan laut. Laut ni laut Khazur, laut Iraq. Mungkin dengan jeda tu ada satu nama laut Iraq. Jadi Nabi Musa AS bukannya minta Fir'aun beriman. Fir'aun dah tak nak beriman, dia kata dia Tuhan. Dia kata apa? An-arsil ma'iyah bani Israel, lepaskan bani Israel kepada aku. Itu je, aku nak bawa dia keluar. Itu je dia nak. Itu pun dia lompat kaki. Jadi akhirnya pada satu malam bila tiba masanya, Allah perintahkan Nabi Musa untuk keluar daripada negeri Mesir. Dan orang-orang bani Israel ini keluar dari Mesir. Tapi Fir'aun tak puas hati. Dia panggil semuanya. Dia kata orang ni sikit-sikit saja lah. Ini ahak pula ni laikin saya masuk kali tu. Ini budak-budak sikit-sikit saja. Habis kan nak buat inna wong lana lah orang ni pun. Mereka dah sakit hati kita teruk sangat. Buat inna lah jami'un hadirun. Kami semua ramai-ramai akan hadir. Dan kami akan hadirkan orang wajah koron. Itu Fir'aun nak buat. Jadi bila dah malam nak jalan, kau pun keluar. Fir'aun pun keluar kejar. Dan tak ada tempat lain. Menaikkan apa? Laut. Dan dikisahkan bahawa salah seorang sahabat Nabi Nuh, Nabi Musa AS, nak pergi mana ni? Kita? Nak pergi mana? Dapat ada tempat dan kisahkan Fir'aun dan kejar dengan semua. Dia kata bukan Fir'aun maknanya dia punya komando dia je ke sebab kita enggak dia tak. Semua sekali. Jadi kita dapat pasti kalau sikit ada sikit pun Fir'aun mesti kat dalam istana. Ini tak ada. Semua sekali pergi dengan Fir'aun. Wa'idna dan jami'un hadirun dalam surah Al-Tuhan. Dan kami semuanya sekali akan hadir. Kami akan turun. Kami akan tegak. Jadi pengikut dia nak pergi mana ni? Ke depan tu. Apa maka? Laut. Kami untuk tunjuk. Tunjuk laut. Dia pun pergi dengan kuda dia sampai habis nak negak. Kenapa ni nak lemah? Pakar balik. Aku tahu engkau telah diberi wahyu dan engkau tidak dibohongi dan dusta. Mana kita nak pergi ni? Tuhan kau suruh kita pergi mana? Itu kat depan. Dia pun pergi lagi hampir nak tenggelam, datang balik sampai 3 kali. Kali ketiga baru apa? Baru diperintahkan Nabi Musa untuk tetuk pengukurnya laut tu dengan tongkatnya. Dia asalkan Al-Bahar. Sampai apa pakai nak pun lontar tingkat tahu di nombi. Masa apabila dia ketuk tu, jadilah dia terbelah. Sampailah tiap belah tu seperti gunung yang amat besar. Tahu di nombi, gunung kan? Jadi yang basah tu jadi kering. Yang itu jalan yang dah basah tak terlalu lama basah tu. Kalau kita basah pun lama-lama dah ada rumah dah tu semuanya. Ini jadi kering, ya basah. Ya basah, kata Allah SWT, dah tak kau pudar, bahkan wala tak syar. Dapat, jangan takut kau akan dikejar, dan dapat ditangkap, jangan takut. Kamu jalan kering ni. Bila dah tiba masanya, jadi mereka dah tunggu. Jadi, sehingga lah semua lepas daripada laut tersebut, Fir'aun pula datang. Mula-mula datang yang pertama tu, belum ada apa-apa lagi. Sampai semua sekali dah penuh kat dalam laut tu, barulah ditenggelamkan mereka. Baru ditenggelamkan. Jadi semuanya tenggelam. Baru betul semuanya tenggelam. Mereka nampak. Bahkan mereka tak nampak apa yang berlaku. Mereka tenggelam. Allah kata apa? Allah timbulkan mayat Fir'aun. Kemungkinan besar tetap jadi pati batai. Mereka nampak tu tak Fir'aun. Kata Allah sementara panjau nak menajikan. Pada hari ini kami selamatkan engkau wahai Fir'aun. Tapi di badan engkau, badan engkau menjadi yang selamat. Engkau dah diazab lah. Jadi kenapa ditakuna liman khalfaka ayat, supaya kau jadi tanda kebesaran kami dan sebagainya untuk orang-orang yang selepas kau, liman khalfaka ayat. Jadi hari itu ulama mengatakan bahawa pada hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, hari Ashura. Dan dalam hadisnya, kalau kita ini pun ada menentukan di kota Madinah, didapati orang-orang Yahudi sedang puasa. Jadi tanya kenapa kamu puasa, oh, ini hari Qalih, ini hari yang baik, hari ini yang diselamatkan Bani Israel daripada Fir'aun, dari tenggelamkan Fir'aun. Lalu Musa pun puasa syukran, syukur terhadap hari tersebut atau jumlah tersebut, dan kami pun puasa sehari puluh. Jadi ada kan adil, kalau kita pesan fikir, boleh tak maknanya kita ikut orang-orang yang bukan Islam beribadat? Sebab kami kata apa? Ikutlah. Kami kata apa? Nabi kata kami lagi berhak daripada kamu semuanya. Maka dia pun puasa, dia perintahkan orang ramai puasa. Sampaikan orang yang tak puasa, dia suruh jangan makan, jangan minum sampai maghrib. Wajib pula tu jadi. Ya kan apa? Baik kita ikut orang-orang yang boleh. Bagus. Jadi wajib bertahun-tahun jadinya wajib puasa Ashura. Apa dah ada kan? Kalau orang yang nak syubhat, dia tengok yang itu, dia tak nak tengok seluruhnya. Tapi bila tak Ramadan apa jadi? Buat sendiri tidak? Dia tak buat, lima tuh kan, dia tak boleh buat tak? Dia tak wajib, jadi sunat aja dan di sunatkan juga kita tambahkan satu hari sebelum atau selepas. Jadi 9 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah ataupun 10 Zulhijjah dan 11. 9, 10, 11 jadi bagus. Tapi jadi kalau dia nak selepas yang nyawa, dia kata aku nak puasa 9 Zulhijjah. Kenapa? Untuk berbeza daripada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, mampu di alam ini, orang dapat muka. Jadi itu kita kena faham. Bukan yang itu saja yang dia nampak apa? Yang dia ikut. Jadi kalau ada hari-hari yang besar, hari-hari yang penting ni dalam sejarah ni, kita sepatutnya sambut. Jadi kalau merah kita sambut. Jadi ya ni tu tak apa, tak apalah apa dia kita sambut. Maulid Nabi pun kita sambut. Ini jadi dia nampak yang itu, dia tak nampak apa yang lepas tu. Nabi tak dalam wafat atas apa, atas yang pertama dulu, yang akhir. Yang akhir tu, iaitu dimentuh lah, jangan ada ikut. Jangan. Kalau dipaksalah adalah semuanya alun jutaf itu, mereka kalau rambut putih, mereka tak jai, mereka tak tak warna dengan ini yang ada kitab, ini yang mungkin harus menyebut atau boleh kitab, dia tak ada Fafa di kurung. Maka apa? Maka dia lah rambut kamu katanya. Dan janggut kamu kalau nak putih, supaya apa? Supaya bersalahan dengan ahli kitab, kita berhubung. Okay. Jadi ini nikmat yang kedua yang disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ifarakum zahra fa ajaynakum wa rafa'na ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian wa idwa'an dana Musa 40 lailatan. Ingatlah ketika kami berjanji wa'adna, nak buang alih dia boleh, ada dua kiraan eh, maknanya wa'adna kami janji kepada Musa 40 malam. Itu apa? Allah SWT dekatkan Nabi Musa kepadanya bermunajat lama 40 malam. Mula-mula bukan 40 malam, mula-mula 30 malam sahaja. Bagaimana dalam surah Al-A'raf, Talatina Lailatan Fa'atmanna Hadi Asyar, maka kami lengkapkan dia dengan 10 lagi malam. Fatan mani fatu rabbi arba'ina laylan, maka cukuplah dia dengan nikotnya, dengan Tuhannya selama 40 malam. Untuk dapat apa? Dapat Taurat. Sebenarnya nak dapat Taurat tu perlu ke sampai 40 malam? Banyak sangat ke sampai 40 malam? Jawabnya tidak. Berarti Taurat tak satu malam pun kalau nak turun dengan serbuk pun boleh, tapi nak turunkan dalam masa 40 malam nak belajar apa hikmahnya, Allahu a'lam. Ada ulama kata kerana Allah SWT sayang pada Nabi Musa, dia nak dekat dengan Nabi Musa. Kita tahu bahawa Allah SWT berkata-kata dengan Nabi Musa. 40 malam, rupa-rupanya ada hikmah lain. Baru kita tahu apa jadi. Kata Allah SWT, umat takhal sumul ijlah. Kemudian kamu jadikan ijlah sapi, anak lembu. Kamu jadikan sapi ini sebagai apa? Sebagai sembahan kamu. Dimaklumkan, dijadikan. Tapi kita faham maknanya, dijadikan sembahan. Siapa yang buatkan lembu ini jadi Tuhan? Samiri. Dalam Quran ada pula nama dia Samiri. Dan dia kumpulkan barang teman daripada yang dihidup apa ni, daripada Bani, daripada Fir'aun ni semuanya. Baru selamat ni daripada Fir'aun ni, kumpulkan semua, masakkan masu, buat buat patung berbentuk lembu. Kemudian dia kata, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Inilah dia Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Mana si? Tapi Musa dah tumpah lah. Dia nampak. Kalau orang kena tipu tentang bisnes ke apa eh, dia salah saham ke apa semuanya, mungkin lah eh, kita nak kata apa kan eh. Tapi ini pun boleh kena tipu. Ini Tuhan kamu dan Tuhan Musa, tapi Musa nasi, Musa terlupa. Dia ingatkan Tuhan dia kat situ, dia lupa Tuhan dia. Tapi dia sembah dia. Subhanallah. Waktu tu Nabi Harun ada kat situ. Dia tinggalkan Nabi Harun, dia dah wasiatkan kepada Nabi Harun, jaga kaum ni, aku nak pergi jumpa Tuhan. Tapi Nabi Harun buat apa lah? Ha? Dia nasihat. Tapi dia nasihat, dia boleh buat apa? Tak ada orang degil. Nabi Harun pun tak nak dengar. Ha? Dia ada depan mata pun orang tak takut. Sudah bagi Israel. Nabi Musa balik, dia marah. Dia tarik janggut ke Nabi Harun. Kau biarkan orang sembah? Sembah patung. Kata, aku takut ini khasih Tuhan takulah farrab tabayna bani Israel walam takut kauli. Aku takut nanti kalau aku betul-betul buat, maknanya aku terpaksa perang dengan orang. Adalah yang mati tu lah. Pasal ini tu lah orang matang lah kan. Nanti bila kau balik, kau kata aku dah pecah belah kan umat ni. Dan kau nanti bila aku nak cakap, kau tak faham lagi. Walau tak pun kau bukan aku sengaja. Tengok lepas satu balak sampai ada beradik pun kan. Gatuh Bani Israel. Jadi petik nanti Bani Israel ni, Bani Israel ni baru dapat nikmat. Dan sirikkan Allah SWT. Allah kata apa? Bukannya kamu tak sengaja ke apa, kamu tahu tak boleh. Wa antum zalimun. Dan kamu ketika sirikkan Allah SWT sebab patung emas daripada sendiri ini, kamu dalam keadaan anaya zalim. Jadi kita tahu sirik itu zalim eh? Ini maksudnya adalah zalimun azim. Sirik itu adalah zaliman yang paling besar. Itu pun kata Allah SWT kata, summa atawna antum min ba'di dzalika. Kemudian kami maafkan kesalahan kamu selepas itu. La'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Lepas itu Musa balik, dan Musa mesti marah. Baru mereka tahu tak. Dimaafkan subhanallah. Itu nikmat besar tu, dapat dimaafkan daripada kesalahan. Dan ini kesalahan besar ni. Jadi Allah SWT tak suruh azabkan dan sebagainya. Belum lagi, nanti dengan satu dimaafkan juga, ditaubat, diberi taubat. Nanti dengan satu perkara yang besar, yang hebat. Tapi yang ini Allah maafkan. Wa iz'atayna Musa al-kitaba wal-furqan. Dan ingatlah apabila kami berikan kepada Musa al-kitab. Dan kitabnya adalah At-Taurat yang tadi tu, wal-furqan, dan keterangan yang membezakan antara hak dan batil. Jadi ulama berkata pendapat apa makna furqan. Bukankah Taurat tu pun furqan? Iaitu Taurat tu adalah yang membezakan hak yang batin dan yang batin, yang benar dan yang salah. Macam mana boleh di apa ni digantikan ataukan dua benda yang sama? Sedangkan kaedah mengatakan kalau digantikan wa tu yang depan dengan yang belakang tu lain, kita lain bukan sepatutnya lain. Kata cerita ni tetap kaedah ni betul. Kita tu adalah yang disifatkan. Furqan itu adalah sifat kepada kita. Walaupun ada sikit lain, boleh kita asalkan. Jadi dalam kitab lain, Furqan adalah sifat kepada kita. Tapi dalam kitab ini, saya buka di Zahid, katakan apa? Furqan itu adalah tanda-tanda ataupun mukjizat. Surat 106 itu, Al-Kitab wa Furqan, Al-Kitab wa Furqan. Yang dimaksudkan Al-Kitab adalah kitab Taurat. Dan Al-Furqan adalah segala mukjizat yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk membedakan antara hak dan yang batin. Itu perbezaan tafsir. Dulu boleh insyaAllah. Ada pendapat yang ketiga, Al-Kitab, Al-Kitab atau Taurat. Al-Furqan itu apa? Al-Furqan itu adalah macam hadis Nabi Musa pun dapat wali lain yang menerangkan Al-Kitab atau Taurat. Macam Quran dengan hadis. Jadi apa yang dalam Taurat itu diterangkan oleh Al-Furqan ini. Al-Furqan maknanya adalah beza kan antara hak yang batil. Semuanya boleh, InsyaAllah. Jadi ayat 49-53 ini penuh dengan nikmat-nikmat Allah SWT kepada Bani Israel. Seolah-olah yang ditujukan itu masih hidup lagi. Tapi sebenarnya yang ditujukan itu bukan Bani Israel yang dahulu tu, tapi cucu titik mereka, keturunan mereka. Dan kenapa ditujukan kepada Bani Israel di Madinah ini? Supaya mereka ingat. Sebab mereka ni ingat lagi perkara tersebut. Mereka tahu tak ada benda yang salah. Dan mereka terlupa, dan tujuannya adalah untuk kamu semuanya kembali kepada kebenaran, iaitu kepada apa yang dibawa oleh Nabi yang kita putuskan ni dari kalangan Arab, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat-ayat nak ingatkan Bani Israel ini, kita dapat banyak faedah. Bukan pasal Bani Israel saja, kita dapat tentang Fir'aun yang zalim. Oh, biasalah orang yang mereka tu, dia tak dapat tunjuk, dia akan berlaku zalim. Dan antara tutup zalimnya adalah macam begitu. Dan itu semuanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Bani Israel. Lepas tu baru mereka dapat nikmat kita. Sekarang kemudian tentang laut tersebut, Allah SWT mampu lakukan apa saja. Namun demikian, apa saja mukjizat yang berlaku atas tangan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tentu akan ada daripada kalangan umat Muhammad SAW yang seperti ini. Yang seperti ini, iaitu karamah. Kalau ada mukjizat laut sebelah dua, dalam umat Muhammad SAW ada sahabat-sahabat yang boleh jalan atas air. Bukan jalan atas air, dengan kuda-kuda dia sekali jalan atas air. Itu berlaku kepada saat yang Nabi wafat. Jadi kita dah sampai ke akhirnya. Apa ni, kata silap saya, ada waktu kuda-kuda jihad. Dia dengan kuda-kuda ada bagi bismillah, dia terus jalan atas air. Bahkan ini lebih hebat daripada mukjizat Nabi dari Musa. Sebab tu dalam sebuah hadis yang sahih dalam Bidayah Minha Ibnu Katsir, dia katakan di satu riwayat, tak ada satu mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan ada dalam umatku ini karamah ataupun yang seperti. Jadi kalau ada orang nanti yang boleh sembuhkan penyakit buta dan ini buta dan sebagainya, ada karamah dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu. Jadi itu kemuliaan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua karamah daripada wali-wali Allah SWT ni bukan hanya tunjuk kepada keletihan wali tersebut. Kalau itu saja, itu bukan karamah. Sebenarnya karamah-karamah itu semuanya juga menunjukkan, yang atas dia menunjukkan kepada kebenaran, kelebihan, dan mukjizat juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahawa daripada umatnya ni ada karamah seperti menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mesti ni mukjizat datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada karamah daripada kalangan umatnya. Sebab setiap karamah pada umatnya itu menunjukkan kembali kepada kebenaran Nabi-Nya. Kalau kita jumpa orang kata Nabi itu katanya wali sebegitu dan begini dan sebagainya, kemudian tak pernah lah nampak dia macam apa tu, macam ikut sunnah ke, macam sayang Nabi dia ke dan sebagainya, itu bukan mukjizat. Ini bukan karamah sebenarnya. Tapi kalau itu berlaku pada orang yang banyak seru kepada sunnah dan sebagainya, yang itu akan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti menentukan mengenai orang nomor ada apa berjalan? Ya. Tentang ini, tadi ini dan berkurangan Bani Israel. Kalau dia bukan Yahudi, dia tak selamat. Yang selamat itu tu Bani Israel. Dia dalam surah Taha, dia nampak apa ni, apa ni tadi Rasul, apa ni bekas tapak kaki malaikat tu boleh macam ada power gitu lah, ada kuasa alih. Jadi jatuh bekas tu, dia kuasa tu buat apa ni berhala tu dia letakkan, jadi keluar lah macam suara dan sebagainya. Padahal dia tak ada apa-apa pun mula-mula. Jadi macam ada benda. Itu yang dia cakap pada Nabi Musa. Aku jumpa daripada asalnya kuasa bekas bapak-bapak tukang datang di atas ni Rasul Tanabat Tuhan campak lah ke dalam bila nak buat benda tu. Pakailah ni kata walas ni nafsu, itulah hati aku nak buat sangat. Sama lah dia buat dia ikut orang tu. Dia tahu tak boleh. Masa dia tengok macam boleh lah nampak tu ada benda ada magic tu kan, dia pun nak buat. Bukan ini. Itu yang lagi satu. Kalau nak tengok apa ni, nak tengok Allah SWT secara Yang ini pasal apa ni, yang pasal sembah lembu ni ada dia kena bunuh macam-macam. Ayat tu kena selepas 24 dengan 23 tu lah. Kalau dia ada kena selepas tu, tak turun ampun tak turun. Kita kena nantikan yang terasa apa ni cara tombak tu je. Kena bunuh macam-macam. Mereka tak dibalak lepas itu. Maksudnya dah kena balak, dah kena azab. Kalau semata-mata kata cuma akal dengan kaum kami maafkan kamu, itu tak perlu, tak patut seorang itu tertutup saja daripada rahmat Allah SWT. Ini antara dalil-dalil bahawa apa ni, rahmat Allah SWT amat kuat. Dan macam ini pun Allah masih boleh maafkan. Itu juga dalam surat Al-Buruj. Kan ada surat Al-Buruj tu yang dia korek apa tu bumi tanah ni, dia buat api. Lepas tu orang semua dah tak percaya kepada apa ni, kepada raja kan. Semua dah percaya kepada budak tu yang apa ni, yang mula-mula ni konon tu nak jadi yang lain tadi kepada apa, bukan teher. Dia tengah jalan dia jumpa rahib, dia belajar agama pula. Akhirnya apa ni, dia test rupa-rupanya yang apa agama tu lagi kuat kan kita tu Abu Luqtud. Akhirnya dia pula dakwah dia mengalahkan tukang sihir. Orang nak bunuh dia tu tak boleh, naik kat atas gunung campak kan, dia tak mati. Orang lain yang mati, yang bawa dia yang mati. Bawa kat tengah laut tenggelam kan, orang lain yang tenggelam dia nama mata kat pantai sampai kat ikannya. Bunuh tak boleh. Jadi dia kata apa, kalau kau nak bunuh aku, satu cara je. Nak bunuh aku, satu, ada satu cara. Dia boleh ajar macam mana nak bunuh dia. Kau panggil orang semua, saman semua dekat satu tempat yang luar. Kemudian apa? Pelikat satu dekat pokok kurma. Lepas tu kau ambil panah, koting dekat dekat saja, dekat hati aku. Dan kau baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan Gulam, dengan nama Tuhan Buddha ini. Orang-orang nak lakukan nanti. Jadi dia buat lah. Bila dia buat macam itu, dia macam apa? Dia terlalu pulang, dia panah, mati betul-betul. Baru mati, dia kata-kata mati. Baru boleh mati. Maknanya dia ada mati dengan dengan kuasa Allah SWT. Orang buat itu semuanya, kami beriman dengan Rasulullah. Aman, nabi Rasulullah. Kami beriman dengan Tuhan juga. Ini maksud Allah SWT. Ini raja yang dia tak nak ni, yang dia takut ni, dan berlaku. Lepas dia risau dengan Tawbah, dia bilang, tidak, dia betul punya apa ni, Zalim. Dia buatkan baris besar-besar, dia taruh api, dia duduk kat situ, dia campak satu-satu. Termasuk seorang wanita dengan anaknya, masih bayi lagi, nak campakkan anaknya. Kata bayi tu boleh dicakap, itu antara bayi yang boleh cakap. Dia kata, sikir kau ni, sabarlah wahai ibu ku, semua aku dalam kebaikan. Ini adalah saya maksudkan satu. Tidakkan zalimnya raja tersebut. Zalim itu pun Allah kata, innal ladzina qatalu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang yang qatalu, yang fitnahkan orang beriman dan orang yang beriman wanita, maknanya azab orang-orang ni. Malam yang tunggu kemudian tak taubat. Maknanya kalau dia taubat, dia tak dapat. Falahum azabu jahannam, malahum azabul harim. Azab jahannam, azab yang menyala-nyala. Maknanya kalau dia taubat, masih lagi dapat, dapat apa ni, rahmat dan kemaafan daripada Allah SWT. Maka daripada daripada kita nak taubat, boleh menyebutkan macam ni. Ada soalan lain? kita Bani Israel nanti mendapati bahwa antaranya adalah mereka adalah kaum yang jahil, kaum yang jahil. Dia tak terkenal nama Allah SWT dan senang menipu. Sebab itu di dalam Al-Quran juga dalam surah Al-A'raf, mereka lalu dekat tepi pantai. Jadi mereka nampak pula orang-orang kat tepi pantai ni ya kufu na ala afnanil lahum. Dia iktikaf lah. Maksudnya apa? Dia sembah ya. Tak patung-patung mereka. Lepas tu kita nampak ni Bani Israel ni, mereka ada Tuhan tau. Ada Nabi, dia boleh kitab pada Nabi Musa. Bahawa Nabi Musa ja'alana ilahan kama lahum aliyah. Jadi kan kami tamu juga patung. Macam dorang tu patung. Jadi pula dengan patung orang lain. Kata Nabi Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Sebenarnya kamu ni adalah kaum yang jahil. Banyak kali Nabi Musa pakai kaum jahil pada kaum ni. Maka itulah hakikatnya tadi dan yang terakhir. Tadi pun sama juga kan? Sahabat-sahabat yang letakkan pokok dan sebab itu baru baru tak juga baru lah, mungkin lama lah, tak tahu lah. Tapi itu waktu nak pergi jihad. Dan lama juga tu mereka berjuang tak pokok dan untuk batu lantung. Pasal itu apa ni? Waktu tu masih buat lagi orang jahil ya, kau dah masih buat lagi. Mereka nak pergi perang, dia bilang tu tak pokok Anwar. Datuk Anwar tu nasa yang tu tu maknanya gantung. Jadi pohon ni tempat gantung pedang. Jadi dapat gulak lah. Jadi kalau perang menang. Jadi mereka pun minta macam itu. Sebab dulu mereka buat. Mereka kan tak ada apa-apa. Sama dalam baru ke lama ke Allah Alam. Dari kemungkinan kita yang baru lah yang mereka macam itu. Tapi kalau jadil tu ada satu dalil. Betul. Bahawa perkara yang jadi larang apa ni penghalang daripada orang tu kafir adalah dia jahil. Sahabat-sahabat ni tak dikumpulkan, tak disuruh masuk Islam tadi dan perbuatan tersebut adalah satu perbuatan kirim. Jadi Nabi Muhammad SAW kata kamu macam lain ni untuk kamu ni. Jadi marah. Itu yang terakhir tu, apabila kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan Zabur, moga-moga kamu dapat petunjuk. Maknanya cara dapat petunjuk ni tak lain dan tidak bukan melainkan daripada kitab yang Allah berikan. Sebab tak ada faedah yang ulama mengeluarkan kalaulah seseorang itu nak ajak orang menjadi baik, nak dapatkan apa ni orang apa ni kembali kepada Allah SWT. Lepas tu dia pakai apa? Dia pakai cerita-cerita, dia pakai nasihat-nasihat banyak dan sebagainya. Kita katakan kepada dia, baik kau terangkan pada orang ramai Quran, bacakan orang Quran, tafsirkan orang Quran. Itulah yang patutnya kamu lakukan. Sebab apa, tak ada cara nak dapat penunjuk daripada Tuhan melainkan dengan apa yang Tuhan berikan sebagai petunjuk. Mana boleh kita tukar benda yang baik dengan benda yang kurang. Tak ada dapat petunjuk, susah payah Allah SWT berikan Quran. Kalau zaman dulu, kita dululah Taurat dan sebagainya. Jadi nak dapat petunjuk balik pada Quran. Sebab tu ulama kata kalau hati tu nak lembutlah, selat, nak bersihkan hati lah dan sebagainya. Mesti dengan apa? Dengan Quran. Kalau Quran awak baca tak boleh lembut, kalau awak dengar nanti dia boleh lembut, maknanya awak ada problem. Tak akan awak akan dapat kelembutan. Tak akan dapat awak bersihkan hati awak. Sebab tu ulama-ulama berdiri ya, ingkar kerana apa yang ada kat dalam kitab Ihya Ulumuddin tu, karangan Al-Ghazali. Dia kata apa? Dengar dengan asyik dengar zikir ni lagi bagus daripada baca Quran dengan Quran. dengan 10 wajah, dengan 10 hujah. Dia lagi bagus daripada dengar dan baca Quran. Ulama marah betul. Kali ini boleh masuk kepada perkumpulan. Mana kau boleh kata ada lain lagi bagus daripada Al-Quran? Dia kata lah, kalau ada orang, ada orang dengan Quran dia tak sesuai dengan keadaan dia. Orang tu tengah sedih, tengah rindu, ayat tu kita pasal hukum dan sebagainya. Betul tak? Tak kena. Itu kalau nanti dia sesuai sesuai. Tentang-tentang yang mungkar yang terdapat dalam kitab tersebut. Untuk ubat yang dia akan menjadi sebaiknya 10 perkara, bukan satu, 10 perkara lain dari Quran yang bagus dari Quran. Yang lain itu pula nyanyian yang diharamkan. Ini perkara yang baik. Jadi ulama mengatakan nak ajak orang kepada kepada Islam, kepada Allah SWT dengan Al-Quran. Satu orang sekarang ada buat begitu. Nak kuningkan daripada keadaan kasi dia apa? Kan tidak dikir. Bukan saja. Mana boleh Allah kata apa? Boleh tak saya nak muka kita berapa? Al-Qurqana la'alaikum ta'ala. Kami berikan muka kita dan Al-Qurqan yang membezakan hak dan batin ni agar kamu dapat bersyukur. Allah. Kita berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berdua berd